بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang Islam, apa agama Islam dan beberapa hal yang terkait dengan makna Islam tersebut. Sedikit menambahkan tentang Islam, bahwa Islam terdiri dari 5 rukun yang kita kenal dengan rukun Islam. Disebut dengan rukun karena itu perkara yang sangat pokok, perkara yang sangat inti. Ibarat rukun dalam arti dalam bahasa Arab, misalnya rukun al-bait, artinya rukun rumah, yakni pojok-pojok rumah yang menjadi penyangga berdirinya rumah tersebut. Itu makna rukun dalam bahasa Arab. Sehingga rukun Islam berarti sesuatu yang sangat pokok, sangat inti dalam berdirinya bangunan Islam tersebut. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu terbangun di atas 5 perkara. Nah, jadi ini menjadi penyangga bangunan Islam, di mana Islam terbangun di atas 5 perkara itu, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa siyam ramadhan wal hajj. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan haji. Nah, demikian disabdakan Rasulullah bahwa itulah 5 rukun Islam yang dengannya Islam itu tegak berdiri. Sehingga para ulama rahimahumullah menyebutkan kalau ada seseorang tidak melakukan salah satu dari rukun ini, maka Islamnya menjadi sangat rapuh. Kalau yang dia tinggalkan rukun yang pertama, jelas bukan Islam, ya. Karena itu yang paling inti, itu yang paling pokok, itu sebagai tanda seseorang masuk dalam agama ini. Maka rukun yang pertama itu menjadi syarat sahnya keislaman. Rukun berikutnya, sholat dan seterusnya, ini kalau ada orang yang meninggalkannya, Islamnya menjadi sangat lemah. Sekalipun masih ada Islam itu, tapi sangat lemah. Ya, karena salah satu dari tunggak-tunggak penegak Islam tidak terpenuhi. Maka dari itu, ikhwani fiddin rahimakumullah, inilah pentingnya 5 rukun. Sedikit kita mengenal rukun Islam itu, bahwa yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau Muhammad abduhu wa rasuluh, Muhammad hamba dan Rasulullah. Yani makna syahadat ini yang kita terjemahkan dengan bersaksi, artinya sebuah persaksian yang terbangun di atas keyakinan yang kokoh. Kemudian keyakinan itu diungkapkan dengan persaksian, ya. Jadi bukan sekedar orang mengucapkan. Kalau sekedar orang mengucapkan, orang-orang munafik kan juga mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Orang kafir pun kalau kita perintah mengucapkan, mungkin mengucapkan, tapi anggap dia mengucapkan sekedar menirukan. Apakah dengan itu dia masuk Islam? Ya tidak, kalau sekedar menirukan. Makanya persaksian di sini bukan sekedar ucapan atau omongan, namun persaksian yang itu ungkapan dari keyakinan yang ada dalam kalbunya, keyakinan yang mantap, yang kokoh, yang tiada keraguan padanya. Nah, itulah makna syahadat atau yang dimaksud dengan syahadat. Bersaksi bahwa tiada ilah yang benar, tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Semua sesembahan selain Allah salah, batil. Ya, yang disembah misalnya batu, pohon, kuburan, malaikat, nabi, manusia, atau bahkan na'udzubillah malah lebih jelek dari itu semua, hewan. Nah, ini semua adalah batil. Dzalika bi'annallaha huwal haq. Hal itu karena Allah lah yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan bahwa apa yang mereka seru selainnya adalah batil. Jadi bersaksi bahwa tiada ilah yang benar kecuali Allah, tiada ilah yang patut diibadahi, yang benar untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Itulah syahadat yang pertama. Syahadat yang kedua, anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Muhammad Rasulullah, atau anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Artinya bahwa Nabi Muhammad hamba, artinya tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Dia manusia biasa, sebagaimana Nabi dan Rasul yang lain, manusia biasa, tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Tapi dia adalah Rasul Allah, utusan Allah. Dia bukan seperti umumnya manusia, tapi dia manusia yang dipercaya oleh Allah sebagai Rasul, sebagai Nabi, yang mengemban amanah untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus ditaati, harus dipatuhi, harus diikuti, harus dicintai, harus dihargai, tidak boleh disamakan dengan manusia yang lain dalam hal ini. Nah, itulah makna syahadat Muhammad Rasulullah. Seperti dikatakan oleh para ulama, sehingga wajib menaatinya pada apa yang dia perintahkan, meninggalkan larangannya, membenarkan berita-beritanya, dan beribadah kepada Allah dengan tata cara yang beliau tuntunkan. Itu konsekuensi daripada syahadat Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam kitab ini bahwa rukun Islam yang pertama ini, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, membuahkan suatu buah yang sangat agung, sangat besar nilainya, yaitu tahrirul qalbi wan nafsi minar riqqi lil makhluqin, membebaskan atau memerdekakan kalbu kita, jiwa kita, dari perbudakan kepada sesama makhluk. Ya. Seperti yang kita ketahui, ketika seorang beribadah kepada selain Allah, dia kan menghambakan dirinya kepada sesama makhluk. Ironisnya, kadang menghambakan dirinya kepada makhluk yang statusnya lebih rendah daripadanya. Misalnya ada yang beribadah kepada hewan. Loh, kok beribadah kepada hewan? Ya. statusnya manusia, dia sebagai manusia. Kemudian yang diibadahi sebagai hewan, itu mulia siapa sesungguhnya? Bukankah mulia manusia? Kenapa dia menghambakan dirinya kepada hewan? Manusia dengan benda mati, ya, kenapa dia hambakan dirinya kepada benda mati? Nah, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, seperti itulah kondisinya. Makanya dengan kita bersaksi dengan persaksian yang pertama, kita berarti membebaskan diri kita daripada perbudakan kepada sesama makhluk, penghambaan kepada sesama makhluk, menuju penghambaan manusia kepada penciptanya yang maha besar, yang maha agung, yang maha sempurna, dan seterusnya. Nah, itu sesungguhnya suatu kemuliaan. Jadi sesungguhnya itulah yang semestinya, yaitu manusia menghambakan kepada zat yang maha besar, maha mampu. Dan dengan itu, ya, martabatnya menjadi tinggi tentunya dibanding mereka yang menghambakan dirinya kepada sesama makhluk. Ya. Dan ini disadari oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, seperti yang diucapkan oleh seorang sahabat, ya, ketika ditanya tentang agamanya atau tentang ajaran yang dianut sekarang, ketika dia berhadapan dengan orang-orang kafir, musyrik, dia menerangkan tentang Islam bahwa Nabi Muhammad SAW mengajak kami untuk mengeluarkan kami daripada perbudakan kepada sesama makhluk menuju kepada perbudakan kepada pencipta semua makhluk. Ya. Mengajak kami liyukhrija al-ibad min at-ta'abbud makhluk atau lil ibad ila at-ta'abbud li rabbi al-ibad, yang artinya membebaskan kami min ibadati al-ibad atau min at-ta'abbud lil ibad, peribadatan kepada sesama makhluk menuju peribadatan kepada pencipta makhluk. Nah, memang begitu. Dahulu musyrikin, ya, seperti yang kita tahu, ibadahnya kepada batu, berhala, dan sejenisnya. Kemudian, dan syahadat kepada atau bersaksi tentang bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, ini membuahkan ittiba' li ghairi al-mursalin, atau membuahkan ittiba', membebaskan, ya, membuahkan kebebasan dari mengikuti selain para nabi dan rasul, begitu, ya, membuahkan suatu kebebasan untuk mengikuti selain nabi dan rasul. Artinya dengan kita bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, hamba dan utusannya, berarti kita mengikuti beliau karena beliau yang diutus oleh Allah kepada kita untuk kita ikuti, untuk kita taati. Berarti selain nabi tidak kita taati, kecuali dalam rangka taat kepada nabi, ya. Dalam arti boleh saja kita menaati selain nabi, selain rasul. Misalnya contoh yang gampang, orang tua kita, ya, guru kita, ya, atau misalnya apa, atasan kita, atau bahkan pimpinan di suatu negeri, presiden kita, nah, atau raja, atau apa saja, boleh saja kita menaati mereka itu asalkan dalam rangka taat kepada Allah dan rasul. Kalau bukan dalam rangka taat kepada Allah dan rasul, ya tidak boleh. Orang tua kita yang paling dekat misalnya, ya, memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah. Contoh dulu Nabi Ibrahim diperintahkan orang tuanya untuk apa? Beribadah kepada berhala. maka Nabi Ibrahim tidak taat. Ya. Kemudian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, ketika masuk Islam, ibunya juga memerintahkan untuk kembali kepada kesyirikan. Beliau pun tidak taat. Karena apa? Karena itu perintah-perintah yang tidak sejalan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Jadi ibaratnya dengan dua kalimat syahadat, seseorang itu merdeka, lepas dari penghambaan kepada sesama makhluk dan lepas dari ketundukan kepada selain Nabi dan Rasul dalam ketaatan, ya, kecuali tadi kita sebutkan bila semuanya itu dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul. Kemudian rukun Islam yang kedua yaitu menegakkan sholat. Maksudnya menegakkan sholat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan melakukan sholat itu dengan ala wajhil istiqamati wat tamam, dengan sholat yang betul-betul tegak, ya, dalam arti tegak di sini sempurna rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, fi awqatiha, di waktu-waktunya, wahyatiha, dan tata caranya yang benar. Nah, itu yang dimaksud dengan menegakkan sholat. Jadi sering kita dapati dalam ayat maupun hadis Allah atau Rasulnya mengungkapkan dengan kata-kata menegakkan sholat. Nah, seperti disebutkan oleh para ulama kita, menegakkan itu ya maksudnya betul-betul melaksanakan dengan benar. Berbeda dengan sekedar melakukan sholat. Ada orang yang melakukan sholat tapi sholatnya tidak tegak, ya. Kenapa? Syaratnya tidak terpenuhi, rukunnya juga tidak terpenuhi. Ya, sebagai contoh misalnya sholat tapi sangat cepat, tidak tumakninah di dalam sholat, nah, sholatnya gak tegak. Sholat tapi wudunya tidak benar, asal-asalan wudu cepet-cepetan sehingga sebagian anggota mungkin tidak terkena air wudu. Sebagian orang begitu. Nah, maka sholatnya juga tentu tidak tegak. Bukan itu yang dimaksud dengan menegakkan sholat. Tapi menegakkan sholat betul-betul diperhatikan semua syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, waktunya, dan seterusnya. Kemudian diterangkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, buah daripada rukun Islam yang kedua itu menegakkan sholat adalah insyirahus sadr, akan membuat dada ini lapang, menjadi tentram, tenang, ya, tidak sempit dada, tidak gelisah. Makanya dulu Nabi SAW diriwayatkan, ya, kalau beliau sudah kondisi apa, hazabahul amr, yakni ada perkara yang susah, perkara yang membuat gelisah, bingung, beliau sholat dua rakaat. Ya. Diriwayatkan pula beliau mengatakan arihna bis shalah ya Bilal, atau kata-kata yang semakna dengan itu, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Artinya bahwa bagi beliau sallallahu alaihi wasallam sholat memberikan apa, buah seperti itu. Nah, ketika itu sholat yang tegak, ya, sholat yang benar. Begitu pula berbuah qurratul ain, kesejukan mata. Beliau pun mengatakan waj'ilat qurratu aini fi shalah, Allah jadikan kesejukan mataku dalam sholat. Jadi betul-betul menikmati sholat itu dan buahnya. Begitu pula berbuah apa, menghalangi dan menghambat seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Seperti yang Allah firmankan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, semua ini ketika sholat itu betul-betul sholat yang ditegakkan, akan berbuah semacam itu. berbeda dengan sholat yang asal-asalan, maka tidak akan berbuah seperti yang tadi kita sebutkan. Bagaimana akan berbuah seperti itu? Sholatnya saja sudah terburu-buru, ya kan? Pikirannya sudah ke sesuatu yang lain. Bagaimana akan menyejukkan matanya sementara dia tidak meresapi sholatnya, ya, tidak menghayati sholatnya. Ya. Kemudian yang ketiga dari rukun-rukun Islam adalah ita'uz zakah, menunaikan zakat. Disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin, huwa ta'abbudu lillah bi badli al-qadril wajib minal amwali zakawiyatil mustahakkah. Beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan kadar yang wajib dikeluarkan dari harta zakat yang telah menjadi kewajiban. Nah, itu makna zakat ya secara ringkas. Dan dengan melakukan rukun Islam yang ketiga itu, yaitu menunaikan zakat, akan berbuah, kata beliau, tathiru nafs minal khuluqir radhil, mensucikan jiwa dari akhlak yang rendahan, yaitu pelit atau bakhil. Buah yang kedua, saddu hajatil Islam wal muslimin, menutup kebutuhan Islam dan muslimin. Nah, ini buah yang nyata dari zakat. Zakat itu sendiri kan maknanya apa? Tathir. Ya, pensucian. Jadi seseorang yang melaksanakannya, dia akan menjadi suci, suci dari akhlak yang buruk. Lebih khusus di sini akhlak buruk yaitu sikap bakhil atau pelit. Dan juga sifat-sifat yang lain ya, akan tersucikan dengan zakat itu. Loh, terkhusus yang sangat nyata, sangat jelas adalah tadi sifat pelit. Kemudian juga kata ulama bahwa zakat juga punya makna annama. Annama yaitu berkembang. Sehingga jelas dengan ini hikmah daripada zakat dan buah darinya. Ini akan membuat semakin bertambah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang di dunia sepertinya yang terlihat oleh kasat mata hartanya berkurang, tapi sesungguhnya di sisi Allah tidak berkurang, justru bertambah. Sepertinya hilang, tapi justru dia menabung. Ya. Nah, itu makna zakat. Dan itu buahnya. Dan juga dengan itu dia telah memenuhi kebutuhan Islam dan muslimin. Di sini dengan zakat seseorang terdidik untuk apa? Perhatian ya, solidaritas terhadap sesama muslimin yang membutuhkan harta benda, bahkan bisa dikatakan kepada umumnya manusia ya, sehingga dia tidak hanya memikirkan diri pribadinya, tidak mementingkan kepentingan dirinya menumpuk harta, tidak, tapi dia juga ingat orang lain yang belum mendapatkan seperti yang dia dapatkan. Nah, ini buah di antara sekian buah amalan zakat. Puasa Ramadan yang keempat ya, rukun Islam yaitu puasa Ramadan, yaitu at-ta'abbud billahi ta'ala bil imsak 'anil muftirat fi nahari Ramadan. Maknanya adalah ibadah kepada Allah dengan menahan diri dari segala pembatal puasa itu di siang Ramadan ya, waktu yang tertentu yaitu sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini ibadah puasa yang kita sama-sama ketahui. Nah, buah daripada amalan ibadah puasa ini kata beliau, min samaratihi tarwidhu an-nafs an tarkil mahbubat talaban li mardhatillah. Di antara buahnya adalah melatih jiwa untuk meninggalkan sesuatu yang disukainya demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu buah dan faedah daripada puasa, berbuah pendidikan ya. Kita jiwa manusia kita ya menyenangi sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya, makan, minum ya kan, dan segala hal yang terkait dengan nafsu dirinya. Tapi dengan puasa dia menahan dari itu semuanya, tidak lain kecuali karena Allah. Nah, dilatih seperti itu dalam setahun, satu bulan, itu yang wajib latihan. Ya, yang itu ibadah, dengan itu terlatih. Kemudian yang sunnah ya bisa apa? Tiap minggu Senin dan Kamis, bisa tiap bulan juga, 3 hari dalam 1 bulan, bisa hampir tiap hari dengan puasa Daud. Nah, itu semua berbuah pendidikan untuk meninggalkan sesuatu yang dia cintai demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau ini berbuah suatu latihan, berarti kan di bab-bab yang lain juga akan kita hadapi yang seperti itu. Ya. Mungkin misalnya dalam perkara-perkara yang haram, ada orang mungkin anggap misalnya dulu ketika belum dapat hidayah senang memakan atau meminum sesuatu yang haram, ya. Setelah dapat hidayah dia mesti meninggalkannya. Nah, harus bisa meninggalkan yang sesuai hawa nafsunya demi Allah Subhanahu wa taala, demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu seterusnya, ya. Manusia akan dihadapkan dengan hal yang seperti itu. Kemudian yang kelima dari rukun Islam adalah haji ke Baitullah, yaitu at-ta'abbud billah biqasdil baitil haram lil qiyam bi syairil hajj. Ibadah kepada Allah dengan menuju ke Baitullah al-Haram, tanah suci, ya, dan tempat-tempat haji untuk menegakkan syiar-syiar haji. Yang seperti kita ketahui bersama, apa buah daripada haji? Tarwidun nafs ala badli al-majhudil mali wal badani fi ta'atillah. Melatih jiwa untuk berkorban dengan harta benda dan berkorban dengan kekuatan badannya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini di antara hikmah rukun Islam yang kelima ini. Ya, seorang di situ mengorbankan banyak hal sebetulnya, ya. Harta jelas. Ya, dan ini apalagi zaman sekarang, ya. Mungkin bagi dan kita yang di sini, mungkin di Indonesia, dengan harta yang cukup besar, ya kan? Kalau orang yang di Saudi Arabia mungkin hanya hitungan berapa real, berapa ratus real, yang kalau dirupiahkan ya mungkin berapa juta, sedikit, tidak begitu banyak, karena paling biaya transportasi, makan dan minum. Tapi kalau kita di sini, ya sekian juta, ya, demi haji. Nah, ini kan melatihan untuk apa? Untuk mengorbankan harta demi taat kepada Allah. Dia kan nggak dapat keuntungan, bukan jual beli dia. Ini artinya jual beli di dunia, ya. Tapi sebenarnya dia kalau dikatakan jual beli, ya jual beli untuk akhiratnya. Nah, dilatih untuk itu dengan haji. Kemudian juga dia berkorban kekuatan fisiknya karena cukup melelahkan, berkorban waktunya, berkorban apa, perasaan karena meninggalkan keluarga. Jadi terkandung banyak di situ hikmah dan buah daripada ibadah haji. Seseorang dilatih untuk berkorban dengan itu semuanya. Makanya haji ini bagian daripada jihad fi sabilillah, ya, jihad yang benar tentunya. Karena apa? Karena tadi pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan baik dengan harta maupun dengan fisik. Oleh karenanya bagi wanita haji adalah ganti daripada jihadnya kaum lelaki. Lelaki berkewajiban berjihad fi sabilillah, ya, dengan tuntunan yang diajarkan Rasulullah. ya, bukan sembarangan berjihad, tapi ada tuntunannya, ada aturannya. Dan itu bagi laki-laki bila ada sebabnya, bila ada sebabnya. Nah, perempuan tidak, perempuan tidak ada kewajiban itu. Terus apa? Nabi katakan bahwa kaum wanita melakukan jihad yang tanpa pertempuran, yaitu apa? Haji. Nah, kenapa disebut seperti itu? Karena di situ juga ada pengorbanan dengan harta benda dan jasmani. Nah, itu buah daripada beberapa rukun Islam, ya. Sehingga dengan ini seseorang ketika melakukan ibadah-ibadah tersebut, di samping dia melakukannya juga akan lebih bagus kalau mengetahui apa? Mengetahui faedah-faedahnya, mengetahui buah-buahnya, akan lebih bagus. Sehingga juga dengan itu bisa lebih menyadari maksud daripada ibadah-ibadah itu, ya, sehingga dia bisa melaksanakan berbagai ibadah yang lain setelah menyadari bahwa itulah hikmah-hikmah rukun Islam yang disebutkan, ya. Kemudian diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa kata beliau, buah-buah yang disebutkan itu dan mungkin juga di sana masih banyak faedah-faedah yang lain yang belum kami sebutkan, menjadikan umat Islam sebagai umat yang bersih, ya. Umat yang naqiyah, yang tahirah, suci dan bersih. Tapi ini mestinya begitu, ya, bagi yang melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Walaupun nyatanya kalau person-personnya ya macam-macam, karena ya ada yang melaksanakan, ada yang tidak, ya. Jadi itu istilahnya perbuatan pribadi yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam, ya. Itu istilahnya oknum dari muslimin yang tidak melaksanakan Islam, perbuat jahat, tidak melaksanakan tuntunan, melanggar aturan, itu oknum-oknum dari muslimin yang tidak taat. Tapi kalau seorang muslim yang sungguh-sungguh melaksanakan Islam, dia menjadi orang yang sangat bagus, ya. Karena ajaran Islam penuh dengan pendidikan yang seperti itu, ya. Dia akan melaksanakan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak makhluk dengan adil dan jujur dan sungguh-sungguh, sehingga Islam ini tepat di segala tempat, tepat di segala waktu, akan memberikan manfaat bagi manusia. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan pada surat Al-A'raf 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka keberkahan langit dan bumi. Nah, tadi kuncinya beriman dan bertakwa, melaksanakan Islam dengan benar-benar. Ini janji Allah, pasti terbukti. Jadi akan berbuah kemakmuran. Maka dari itu menjadi suatu hal yang aneh kalau masyarakat muslimin tapi tidak ada kemakmuran. Nah, ini menjadi tanda tanya besar. Masyarakat muslimin tapi kok tidak ada kemakmuran. Adanya kekacauan, ya, kekurangan, kehinaan. Kenapa? Yang kita soal adalah Islamnya kaum muslimin itu. Yang kita soal itu Islamnya kaum muslimin. Bukan yang kita soal adalah janji Allah, karena Allah tidak akan menyelisihi janji. Tapi yang kita soal Islamnya kaum muslimin. Bisa kita pastikan, ya, bahwa secara global mereka banyak melakukan pelanggaran terhadap ajaran-ajaran Islam, sehingga kemakmuran yang Allah janjikan tidak mereka peroleh. Dan nyatanya seperti itu, ya, nyatanya seperti itu. Ikhwan fillah rahimakumullah, disebutkan oleh hadis-hadis Nabi kelak di zaman Imam Mahdi itu kan kemakmuran sangat banyak, ya. Nah, kenapa? Nah, itu contoh bukti ketika mereka melaksanakan Islam dengan benar, maka ketika itu sangat makmur. disebutkan dalam hadis-hadis sampai-sampai ya antara hewan buas dengan hewan ternak itu tidak saling bermusuhan. Mereka bisa hidup bersama. Anak kecil pun bisa main-main dengan hewan buas tersebut. Ya, kenapa ya? Karena semuanya tercukupi. Karena apa? Buah daripada iman dan takwa. Nah, maka dari itu seperti yang tadi kita sebutkan bahwa ketika akidah Islam tidak terwujud dengan benar, dengan baik, syariat Islam, tuntunan Allah dan Rasul tidak terwujud dengan baik dan benar, ya janji Allah pun tidak diberikan kepada kita. Ya, karena itu, maka dari itu ya kita perlu banyak-banyak mengoreksi ya, dan kemudian memperbaiki supaya kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat ya. Wallahu a'lam bissawab. Itu sementara yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan insyaallah selanjutnya kita mengkaji tentang rukun-rukun iman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.